Baik saudara, hari ini kita akan masuk di dalam kebaktian bina doktrinal kita di pagi ini. Ya, kita akan membicarakan manusia dan budaya. Saudara, ini menjadi perspektif yang penting untuk kita pahami. Karena kalau kita mau jujur sebetulnya, orang Kristen mempunyai Alkitab. Tapi nyaris terlalu miskin memahami Alkitab itu. Dan ironisnya, orang Kristen tidak suka mau belajar untuk menginvestasi waktunya, memperhatikan segala sesuatu yang mestinya menjadi bagian yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya? Nah, karena itu kita akan coba menjelajah, berpikir, melihat sejauh mana kita memahami, sejauh mana sebetulnya kita tertinggal. Kita akan membuka Alkitab kita dulu ke satu apa Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, saudara-saudara yang sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Kalau saudara sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama bagian ini. Kejadian 1 ayat 28. 1, 2, iya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian ini dan kita memperhatikannya dengan baik-baik, maka ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakannya ada segambar dan serupa dengan Dia. Lalu ada satu firman atau perintah yang menarik. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, ini menjadi sangat perlu. Ketika Tuhan memberikan itu kepada manusia, ya, mengapa Tuhan memberikan kepada manusia? Karena manusia diciptakan dalam keunikan yang luar biasa. Maka dikatakan manusia diciptakan sebagai manusia yang berbudaya. Karena potensi sosial dan mampu berrelasi dengan sesamanya ya, untuk menjadi satu kesatuan. Nah, karena itu di dalam Kejadian 1:18 ketika ordinansi nikah mau dimulai, Tuhan mengatakan kalimat yang sangat menarik. Tidak baik manusia itu seorang diri, butuh seorang penolong. Itu memang berbicara pernikahan tetapi sekaligus menjadi wujud daripada kehidupan bermasyarakat. Nah, itu sebab Alkitab seharusnya connect, berkorelasi dengan kehidupan sehari-hari. Sayangnya, saya suka memakai satu istilah, kita gagap mendiskusikan Alkitab dengan hari-hari kita, dengan kehidupan di sekitar kita. Alkitab, firman Tuhan, tidak lebih, tidak kurang, doa, kesembuhan, mujizat, dan seterusnya. Itu saja sudah. Menjadi diskusi yang memalukan karena tidak menunjukkan lagi kelas, elegansi dari kekristenan kita itu. Dan akhirnya orang Kristen seringkali menghina Alkitabnya sendiri. Ya, karena ketidakmampuan, kegagapan tadi untuk menjelaskan apa mestinya dan bagaimana seharusnya. Nah, manusia itu dimulai dari Adam dan Hawa dua, tetapi tidak lagi dua menjadi satu. Karena memang dalam konsep penciptaan diciptakannya lah manusia singular, ya, diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan plural. Di dalam plural itu singular, dalam singular itu ada unsur plural itu. Sehingga perbedaan bukanlah malapetaka, tapi kemungkinan untuk membangun satu kesatuan yang indah. Ya. Dan itulah manusia, dan itulah seharusnya semangat budaya itu. Ya. Kemudian sebagai makhluk budaya, manusia itu berkembang, ya, biak dan menciptakan tatanan hidup bersama, yang kita kemudian sebut tadi menjadi masyarakat dunia. Beranak cuculah potensi dan kemampuan Tuhan berikan, dan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang ada dan dirancang bangun oleh Allah menjadi sangat menarik. Kalau saudara ambil sospol gitu, lalu belajar budaya, saudara akan kaget. Karena budaya adalah pertama daripada manusia yang memberi hasil agama. Jadi dari budaya dulu baru agama. Itu kalau kita belajar sosial politik, di mana kita belajar apa yang disebut budaya, ya, masyarakat dan seterusnya. Sehingga di dalam gempita sosiologi budaya maupun pendekatan-pendekatan antropologi, budaya dulu baru agama. Tapi Alkitab tidak mengajar gitu. Agama dulu baru budaya. Bukan juga. Alkitab menciptakan manusia pada dua sisi yang sangat unik pada dirinya. Ya, kemampuan beragama, kemampuan berbudaya. Nanti kita akan melihat kesimpulan itu. Nah, oleh karena itu, sebagai makhluk manusia apa berbudaya, manusia itu bertanggung jawab atas pengelolaan bumi dan segenap isinya. Ya. Sebagai makhluk budaya, manusia harus memuliakan Allah dalam karya hidupnya. Nyatanya, hidup manusianya jadi batu sandungan, bikin keributan. Jangan bicara agama, berbudaya pun tak mampu. Nah, ini berkawan di dalam hidup kita sehari-hari, menjadi kawan baik itu kan tidak mudah ya. Kamu akan jadi kawan baik bagi orang lain kalau kamu punya budaya yang tinggi. Kamu akan disenangi orang. Tetapi kalau kamu punya kawan baik, jumlahnya sedikit, kamu juga patut bertanya, kenapa sedikit? Karena bisa jadi kawan baik adalah kawan senasib. Kesenasibanlah membuat mereka jadi rekan baik, bukan karena mutu. Tetapi orang yang berbudaya tinggi dengan mutu hidup yang luar biasa, dia akan mampu bergaul dalam hidupnya. Ini kekristenan. Sejauh mana kita menggapai, menggali kekayaan keimanan itu, ini penting setengah mati. Saya membangun seluruh pemahaman, konsep dalam hidup saya, terus belajar. Bagaimana membentuk diri seperti apa yang menjadi gugatan Alkitab. Tidak mudah, tapi harus. Nah, maka di dalam budaya yang tinggi, relasi menjadi ukuran. Selebihnya adalah karya-karya yang kita ciptakan. Manusia berbudaya dengan estetika dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, dalam bangunannya, dalam seni pakaiannya, dan seterusnya. Apa yang menempel dan berkaitan dengan kegiatan manusia? Culture. Maka budaya itu kalau tidak kita kuasai baik-baik, bisa kita kecemplung. Seperti musik gereja ternyata sudah dikup atau dikuasai, dikudeta oleh berbagai jenis musik yang tidak pas dengan budaya Kristus. Tapi orang gak mau peduli itu. Kan pokoknya enak, orang nyanyinya bagus. Nah, itulah kita. Kita masuk sebetulnya ke perangkap-perangkap budaya seperti ini. Karena lagi-lagi saya bilang tadi, kita gagap berdiskusi soal budaya. Pokoknya cocok, pokoknya enak. Kan orang semua nyanyi. Budaya kelas tinggi itu menjadi punya kelas tersendiri, saudara. Opera itu dianggap sebagai pertunjukan bermutu tinggi. Tapi penontonnya tidak akan sebanyak konser, kan? Bisa dihitung satu ruang opera itu. Tapi memang perlu pemahaman yang mendasar kesukaan pada histori dan mutu apa musik-musik yang bermutu tinggi baru bisa nikmati opera. Kalau konser udah ratusan ribu orang itu. Karena cuma pelepasan daripada emosi dan tidak perlu memakai otaknya. Tidak perlu lengkap, dia hanya melepaskan emosinya. Nonton opera lain, otak you mesti jalan, analisanya mesti kritikal, perasaan mesti masuk. Waduh, luar biasa sekali itu. Karena unsurnya adalah pengkhianatan, apa penghayatan. Bukan sekedar melepaskan emosi. Kalau kita nyanyi musik, wah, bisa lompat-lompat, histeris begitu. Itu cuma melepas. Kamu gak perlu mikir. Gak perlu selektif. Gak perlu tahu. Lepas saja. Nah, itu yang paling rendah dari budaya sebetulnya. Tetapi faktanya, itu yang ditonton ratusan ribu orang kan gitu ya. Opera itu dikit. Menurut, aduh aku gak ngerti. Ketika saudara nonton film pun akan kelihatan. Saudara memahami sebetulnya struktur daripada apa yang disebut culture itu dalam film itu apa enggak. Enggak gampang. Ini budaya apa nih? Kita mesti bisa ngelihat. Kita mesti bisa membedah. Ya. Nah, kemampuan menganalisa, kemampuan untuk membedah itu, kemampuan untuk memperhatikan. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Sehingga kita tidak menjadi pecundang yang sekedar digiring dalam kehidupan ini. Karena budaya dunia ini terus bergolak, mengkup seluruh kekristenan dan orang Kristen kehilangan identitas budaya Kristennya. Dan terjebak di dalam perangkap perjalanan dunia yang semakin mengerikan. Harusnya lah manusia itu memuliakan Allah, tapi tidak kan? Maka dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37-40 merupakan kesimpulan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini muncul ketika Yesus berdiskusi dengan ahli Taurat. Mana hukum yang paling penting? Lalu Yesus jawab, kasihilah Tuhan Allahmu kan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Tidak mungkin kau bisa mengasihi manusia jika lo tidak mengasihi Allah. Maka budaya sangat erat kaitannya dengan agama. Kasihilah Tuhan Allahmu itu biblical mandat. Itu keagamaan kita sebagai orang yang diberi kemampuan beragama. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. A itu kemampuan kultural, kemampuan budaya kita. Sebagai orang yang bisa berbudaya. Tidak ada ajaran seperti ini yang lengkap, hebat, luar biasa, kecuali kekristenan. Ya. Sehingga begitu terang benderang apa yang dikatakannya. Menjadi satu hal yang sangat luar biasa sekali. Buddhism mengajarkan relasi yang best of the best. Tetapi tidak kita menemukan relasi dengan Tuhan itu seperti apa. Sehingga kita tidak tahu mengapa harus saya mengasihi sesama saya. Supaya saya bisa punya hidup lagi. Jadi sebetulnya dalam konteks itu. Kalau diperhatikan secara filosofis. Sebetulnya waktu saya mengasihi orang lain. Saya mengambil keuntungan dari saya mengasihi dia. Supaya saya punya hidup lebih baik. Karena kalau saya gak mengasihi dia. Saya tidak dapat karma yang baik kan. Supaya saya dapat karma baik saya kasih dia. Sebetulnya dia objek saya. Dia bukan subjek yang harus. Beda dengan Alkitab. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Karena itu perintah alam. Itu bukan maumu. Kau tidak hanja apa jalankan dihajar Tuhan kau. Itu panggilan yang tidak bisa kau abaikan. Wah, nilainya beda. Nah itu kalau kita lincah berpikir secara filosofis. Ya. Jadi kita bisa lari kemana saja menjelajah begitu. Ya. Nah karena itu saya sebetulnya amat sangat suka kalau kita semua sebagai jemaat belajar, berlatih, berpikir kritis. Karena itu investasi waktu, belajar, belajar, belajar, belajar. Ya, paling tidak 7.30, 10, 7.30 atau jam 5 sore, terserah. Kalau tidak bertahun-tahun saudara berkebaktian tetapi tidak terlalu syarat dalam pengetahuan. Sayang kan? Dulu saya ketika masih aktivis, lalu saya ngajar sekolah minggu. Satu kaset khotbah itu, satu minggu pasti 3-4 kali saya dengar. Sampai saya menyerap intisarinya. Belum saya jadi pendeta. Saya sudah ngerti struktur basisnya. Itu membuat saya tertarik untuk mendalami dan terus. Ketika jadi pendeta, saya bergairah untuk terus menggali. Ini luar biasa loh. Begitulah saudara harusnya menggairahkan diri. Apalagi katanya kan Tuhan adalah Tuhan kita kan. Apalagi kita bilang firman Tuhan itu kan pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Apalagi kan kita bilang firman Tuhan itu abadi, kekal selama-lamanya. Tapi sebetulnya hidup kita tidak menunjukkan itu betul. Kalau memang cinta, sejauh mana kita mendalaminya? Sejauh mana kita bergairah mengertinya? Kita sebetulnya terlalu terjebak kepada basa-basi dalam keimanan kita. Ya, makanya kita kecemplang-kecemplung dalam hidup ini. Berinteraksi pun kita tidak lagi mampu. Nah, kita jadi gagap yang saya bilang tadi. Ya, nah, oleh karena itu, hukum yang dikatakan ini menjadi hukum di mana segala Alkitab, hukum Taurat dan kitab Nabi tergantung itu, ya, di mana agama dan budaya itu terwujud, itu intinya kan ya. Artinya berarti amat sangat penting kan. Kita bicara hidup ini kan soal uang, ada apa enggak, rumah punya apa enggak, uangnya gajinya berapa sebulan, ya udah itu aja putar-putaran kita. Dan tidak menunjukkan kelas kekristenan kita. Ya. Maka di dalam budaya tertinggi manusia sebagai makhluk Tuhan. Sebetulnya kita diajarkan proaktif ya. Seperti Yesus turun dari sorga. Gak ada yang minta itu. Yang ada yang nolak. Dia turun ditolak. Tapi dia turun loh. Kita lucu diturun akan kalau diminta. Kalau gak diminta kita gak turun. Apalagi ditolak. Kita ngamuk. Gak ditolak aja kita ribut. Mentalitas kita itu jauh. High culture. Christian culture. Itu kita mesti punya. Itu harus jadi budaya kita. Nah budaya Kristen ini yang harus kita bangun. Seringkali orang bilang kan doa itu harus jadi lifestyle. Saya pikir kadang-kadang orang gak ngerti saya. What do you mean about lifestyle? Gitu. Apa itu lifestyle? Lifestyle kayak yang bisa berubah. Beda itu. Hari ini kita pakai baju ini, besok baju lain lagi. Lifestyle itu adalah aksesoris. Masa doa jadi aksesoris? Apa? Doa itu hidupmu, bukan lifestyle. It's your life, bukan lifestyle. Eh? Your life. Itu different sekali, beda sekali. Tapi tren-tren itu ya, kalau saudara saya nonton TV baca, kadang-kadang saya pikir orang Kristen itu terlalu gampang. Memakai satu istilah, gak belajar. Nah ini namanya tidak terlatih berbudaya. Ketika satu istilah pada sebuah budaya dipakai, itu beda dengan tempat lain. Ya. Kita orang Indonesia kan salaman-salaman ya selesai. Kita jarang pelukan. Ya kalau itu di barat sih. Orang di barat bingung lihat kita kok terlalu kaku. Culture. Bagaimana membangun itu merekonstruksi pikiran kita sehingga menjadi satu nilai yang tinggi. Nah, ini sangat penting. Ini yang mesti dibangun, saudara. Ya. Bagaimana ini kita kerjakan? Ini budaya itu. Ya, sehingga sesuatu yang adalah kasih yang murni tidak menjadi hawa nafsu, kan begitu. Culture. Ya. Nah, mari kita melihat bagaimana proses perkembangan manusia tadi itu. Pertama, bagaimana manusia dan pernikahan. Pernikahan itu dirancang bangun oleh Allah antara pria dan wanita. Ya, sehingga dua orang itu disebut satu. Mereka mampu berelasi pada dirinya. Tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan perintah Allah untuk berkembang biak, menguasai, mengatur kehidupan bumi. Ingat, itulah budaya itu. Ketika kita hidup di bumi, di rumah tangga, di luar, bekerja, dan seterusnya, itulah budaya itu. Maka ada istilah, bagaimana budaya kerjanya? Bagus enggak ya? Orang Kristen, maafkan saya, terlalu banyak yang enggak Kristen. Sekalipun agamanya Kristen. Tapi totally about quality, misalnya ya kualitas, enggak Kristen. Biar kata dia misalnya pendeta, biar dia kata apa. Sama. Budaya orang Kristen itu unik, hebat, mengagumkan. Dan saya kalau bercermin ke Alkitab, kepada Christian culture itu, saya malu . Terlalu banyak yang belum saya capai. Kalau saya suka share, saya tidak punya kewajiban untuk bikin PowerPoint misalnya ya. Saya yang bikin kewajiban untuk diri saya sendiri. Enggak tentu orang hargai apa yang saya kerjakan. Tapi saya menghargai hidupku sebagai anugerah Tuhan. Nah, kita enggak jangan tergantung sama orang lain gitu loh. Tapi pada akhirnya karena saya yang belajar, saya yang untung kan. Ya saya yang bisa, saya yang pintar. Bukan orang lain kan. Ya orang lain enggak mau tahu, ya enggak apa-apa. Dia tidur, saya kerja. Yang berhasil kan saya, bukan dia. Simpel tuh. Pertanyaannya, kau cintai gak dirimu? Cinta, Pak. Ya kalau gitu bangun dong. Buat dong dirimu berharga, bernilai. Ya kita gak bisa bilang si A begini atau si B begitu misalnya. Tapi saya kenapa dibegituin? Itu aja pertanyaannya. Itu Christian culture. Maka saya suka apa yang Tuhan Yesus katakan ya. Perbuatlah apa yang kau mau orang lain perbuat padamu. Kalau kau menciptakan masalah, ya jangan heran. Kalau banyak masalah datang padamu, habis kamu begitu melulu sih. Keren ya. Maka saya kalau discuss, kita gak bisa selalu salahkan ini dan itu. Karena dalam tiap kehadiran kita, kita punya investasi. Entah banyak, entah dikit. Ya, maka tiap peristiwa adalah hasil tabungan kita. Termasuk saya. Apa yang terjadi saya mesti belajar. Sehingga seperti seni, memelihara bunga. Mana yang mesti dipelihara, mana daun yang mesti digunting. Waduh, seninya tinggi banget ya. Itu yang dikerjakan Yesus ketika dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Iya, enggak buat potong. Itu Yesus loh. Jadi jangan menyalahpahamkan apa arti itu. Waduh, menarik bagi saya itu. Betapa seriusnya seharusnya kita di dalam berbudaya itu. Nah, oleh karena itu, saudara. Pernikahan menjadi satu gambaran satu keluarga besar ya yang sempurna yang dan juga sebagai masyarakat itu keluarga besar. Sekarang kita ya di dalam globalisasi kemarin di dalam seminar kan saya jelaskan istilah globalisasi. Ya, menjadi dosa yang besar itu, menjadi desa yang besar itulah globalisasi. Nah, oleh karena itu, apa yang kita pikirkan di dalam bagian seperti ini? Bagaimana memahami manusia dari suami istri menjadi keluarga yang pergerakan globalisasi itu lucu sebetulnya. Saya kalau ngeliat itu suka ketawa. Orang bilang zaman ini makin maju. Sebetulnya ditarik mundur dia ke hakikat semua. Cuma sayang. Tetap saja keluarga berantakan. Nah itu aja. Kembali menjadi keluarga yang besar. Tapi keluarga berantakan. Karena globalisasi. Membuka ruang komunikasi yang sangat tinggi, intens, luar biasa. Menghantam seluruh sekat-sekat, jarak-jarak. Kita bisa berdialog dengan siapapun pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Dan waktu yang berbeda. Tapi sama. Ini malam di sana pagi ketemu lo, ngomong lo. Langsung waktu yang sama. Sehingga waktu pun harus dipahami waktu yang sama ini mana. Kan di sana malam, di sini pagi kalau diskusinya sama Amerika kan. Kalau kita conference kan gitu. Ini waktunya sama enggak? Maksudnya mana? Sama-sama sih waktu ngomong. Tapi waktunya enggak sama, sini pagi, sana malam. Diseberangi loh itu. Timbulnya malam itu kan orang tidur. Timbulnya pagi orang kerja. Yuk, yang kedua. Itu kan jalannya jauh banget. Kok bisa ya? Telekomunikasi. Komunikasi jarak jauh. Yang dibuat jadi dekat. Dengan kemajuan teknologi. Dan makin hari makin dekat. Bisa di handphone Anda. Bisa 3G. Wah, makin gila kita nanti. Lalu kita pikir itu hebat. Sorry, saudara gak belajar Alkitab baik-baik. Malu kita. Sebetulnya kita mau coba balik ke awal, tetapi apa bad design. Desain yang buruk, desain yang jelek. Yang perfect itu waktu di Taman Eden. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Gagal. Hebat loh Alkitab. Tapi pertanyaannya, siapa yang menyuarakan Alkitab itu? Siapa orang Kristen yang gak ketemu? Karena pendeta pun jadi motivator sekarang. Jemaat pun senangnya kupingnya dicekokin. Kita gak belajar. Tidak pernah menyenangkan ikut Tuhan. Itu kata Tuhan loh. Tangkal. Diri. Pikul salib. Siapa yang mau begitu? Mana ada yang mau begitu? Gak enak amat. Itu yang Tuhan mau. Budaya kita itu beda banget dengan dunia. Nah itu sebab kalau gereja mencocokkan dengan budaya dunia. Rame gak? Ya rame lah. Kalau enggak, ya sepi lah. Saya paling sedih kalau udah sepi juga enggak bermutu. Pusing juga kepala ya. Sepi-sepi enggak apa-apa, asal bermutu. Enggak pula lagi. Aduh, pusing juga kepala. Bagaimana ini kan kira-kira begitu. Nah ayo, kita berkelahi untuk itu ya. Yang berikut. Bagaimana bekerja adalah bagian dari budaya tadi itu. Bekerja adalah panggilan manusia untuk berkarya mewujudkan perintah Allah di bumi. Kau tidak bisa duduk menunggu remah-remah jatuh di depan matamu. Tuhan marah. Bekerjalah. Bahkan ketika Adam belum jatuh dalam dosa, usahakan taman. Di mana engkau aku tahu. Wih keren. Usahakan. Tata layanlah, kelolalah. Ekonomos. Bahasa Yunani. Kita kenal dengan economic atau ekonomi. Mengatur, mengatur. Manusia itu sudah punya basis itu. Kalau kita bicara ekonomi mikro, ekonomi makro, kan cuma dua itu sebetulnya. Kalau kita bilang mikro itu kecil, artinya unit usaha, PT, company, dan seterusnya. Makro itu besar, bangsa, dan seterusnya. Sehingga ada perhitungan-perhitungan kita, ada hitungan pajak, ada fiskal ini, fiskal itu, dan seterusnya. Apapun teknis. Tapi logika matematiknya sederhana itu. Dari mana supaya biaya gimana? Simpel. Pusing sebetulnya. Kejelian berpikir. Kenapa kemudian terakhir orang matematik, orang yang suka namanya IPA begitu, banyak menjadi orang-orang bankir yang berhasil. Unik ya. Karena memang main logika sih sebetulnya. Ekonomi itu logika. Nah, cocok sebetulnya masuk ilmu sosial. Manajemen itu logika. Kalau gini jadi gini, akan gini jadi gini. Mesti gimana? Kan? Gitu. Nah, itu strong sekali. Ya. Maka kita tidak usah terikat pada sebuah teori karena tiap ruang berbeda. Di sini bikin gini jadi gini, jangan bikin. Oh cocok di sini enggak? Ah, logika. Nah, itulah makhluk berbudaya itu. Di output dari otaknya itu segala sesuatu. Sehingga mampu dia membentuk apapun. Ya, kita kalau kita bilang di pohon-pohon kita mencangkok, pohon jadi kecil ya. Terus bisa di combine, sehingga rekayasa DNA-nya, genetiknya, ini bisa jadi ini bisa jadi itu. pohon saja pun bisa dikawinkan. Itu manusia hebat. Di Semarang, kalau saya nggak salah ya, ada satu orang, bukan orang hebat ya, dia bukan insinyur, bukan orang top, bukan orang yang dikenal di mana, orang biasa. Tapi menarik. Saya ketemu dengan seorang dokter dari IPB, dia lagi mengembangkan pupuk, dia bilang, Pak, dia sosial satu, ini saya kagum, hebat. Orang biasa, petani yang tidak pernah mau berhenti dan terus berpikir. Dia mengembangkan durian, di empat durian, akarnya itu empat tapi jadi satu batang. Pohonnya segini udah berbuah. Jadi sebetulnya satu pohon itu empat akar. Jadi ngambil hidup, oh, teorinya kan gampang ya. Makannya kan lebih kencang karena empat, mulutnya empat. Ya segini udah berbuah. Hebat ini orang, hebat ini. Ini teknik okulasi dia kembangkan. Jadi potnya dia jual satu-satu, empat, satu batang. Satu pohon durian, empat akar. Bagaimana suplai makanan itu empat kali lipat? Teorinya simpel sebetulnya ya. Ya okulasi sama dia, dia berhasil. Hebatnya. Sekaligus malunya. Dan orang Kristen. Terlalu jengkel kalau gak gitu. Paling muak kalau orang Kristen apa dikit alasan. Inilah itu. Kenapa sih alasan dulu yang dicari, kenapa gagal? Dong. Kalau cuma menjelaskan kenapa gagal, lalu ya di situ aja berhenti, mengapain kita hidup? Cari bagaimana bisa, itu baru jawaban. Dan orang ini hebat. Tapi apakah kemudian, misalnya dihargai pemerintah dikembangkan, bilang enggak? Pemerintah kita payah, beda sama Bangkok. Apa-apa jambu Bangkok ini, Bangkok semua Bangkok. Sampai orang Israel mengakui mengambil petani Bangkok dibawa ke Israel. Kira-kira 10-15 tahun lampau. Sekarang Israel, raja pertanian dunia dengan teknologi. Mereka plus Bangkok. Mereka dapat untuk okulasi dari Bangkok, tapi mereka plus dengan IT. Hebat ya. Mereka bisa di depan. Kita konyol, bodoh, tolol ya. Dulu orang-orang Malaysia sekolah kemarin tahun 7 bulan. Sekarang orang kita pergi ke Malaysia. Di Singapura numpuk semua. Padahal potensi kita hebat. Di balai-balai lagi saya bilang, jadi orang Kristen di Indonesia, jangan besar kepala lah, jangan pikir udah baik. Kita mah payah. Sama dengan majoritinya, sama jeleknya. Karena kalau kita bagus, kita seperti diamond gitu ya. Yusuf diantara orang Mesir, begitulah orang Kristen di Indonesia. Kalau bagus, memang faktanya. Maka saya bilang gitu, pasti orang gak, Bapak gak tahu sih, Bapak gak ngerti. Kadang-kadang saya suka bilang gini, maaf bukan, tidak mau merendahkan dan tidak mau dengar. Apa yang ngomong saya sudah ngerti kok. Bersyukur pada Tuhan banyak yang sudah dikerjakan. Dan saya akhirnya bisa mengukur diri saya. Mana yang pas, mana yang saya mesti pegang, mana yang saya mesti lepas. Kalau saya gak kerjakan bukan karena saya gak mau. Saya mesti membuat pilihan-pilihan yang serius. Atas keterbatasan yang ada. Ajas kemungkinan mana yang bisa digar. Kita mesti berhitung. Itulah hidup sosial. Budaya. Jadi budaya itu akan menolong kita menjadi sangat luar biasa. Dan harus dipahami. Upah kerja, ini budaya Kristen ya. Adalah apa? Berkat Allah, bukan gajimu berapa. Udah keren lho Pak di sana gajinya segini. Nanti dulu. Ya. Saya bingung kalau orang selalu orang Kristen ngomongnya Kristen beriman, Tuhan pelihara. Tapi yang diomongin uang. Aduh uang saya gak cukup. Nah, kalau uangmu gak cukup kira-kira Tuhan bisa mencukupkan gak ya? Simpel aja kan ya. Kalau pada akhirnya kau yang mencukupkan uangmu, ya berarti bukan Tuhanmu kan. Gampang-gampang saja itu. Kalau sampai kau kebingungan tidak mantu, ya jangan ngomong iman-iman. Gak apa-apa kamu ngomong gitu. Tapi jangan bilang ya, Allah pelihara kita, burung pipit aja dipelihara. Ah, ngomong kosong kau. Burung pipit dipelihara, kau diabaikan kan lucu juga ya. Nah burung pipit gak ribut, kau ribut. Nah coba kalau kita pikir gitu. Christian culture itu, waduh. Tinggi loh. Tuhan bisa memberkati kita dengan banyak cara. Saya suka mendengar banyak orang yang kesulitan keuangan, tapi dalam kejujuran terus tertarik hati. Dan mereka berhasil. Saya suka cerita Alkitab janda miskin. Budaya. Itu pemahaman agama yang dibawa, lalu masuk ke dalam seseorang dan diresapi, itu kan bagus. Ada seorang guru di sekolah, kalau saya nggak salah dibawa NU, jadi sekolahnya di desa sekali. Dia cuma terima sebulan 250 ribu, waktu itu sudah kali-kali lipat guru-guru di Kalimantan. Masih ribut. Dia cuma bilang sama dia, orang masuk TV. Yang mengagumkan apa? Dia ngajar, rapi, pakai dasi. Maaf ya. Kita sih bukan menghina, tapi kalau kita ngeliat dia pakai bajunya, dasinya, aduh elah emang kesannya kumuh. Dia rapi. Dia kagum. It's me. Ini punya aku. Dan bukan barang curian. Saya menerjemahkannya begitu tuh. Lalu dia ngajar. Di kelas yang, ya ilah, kagak cocok pakai dasi dah. Orang kagak dasinya, bantakan lagi. Tapi dia lakukan. Ini aku. Aku akan memberi respek pada anak-anakku dengan cara apa? Aku pantas di respek minimum dengan berpakaian rapi. Dia menghormati. Ih, keren ya budayanya. Lalu dia ngajar sesuai. Lalu, apa? Reporternya tanya, apa yuk cukup gajinya segitu? Nanti udah menikah, udah punya anak. Kalau bicara angka, jelas tidak. Tapi syukur, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencukupkan kebutuhan rezeki kami. Allah yang punya semuanya. Kedebuk saya kepukul mati. Gila ya. Sulit aku cari guru yang begitu. Tapi dia dapat beberapa guru. Dan saya berharap mereka terus memahami. Saya sudah mulai melihat beberapa benih. Tapi sangat banyak juga yang memperhatikan. Tak sulit. Apa enggak mudah menemukan orang yang berkualitas. Konsistensi antara iman dan kehidupan. Saya selalu bilang kalau bicara angka tetapku, cukup untuk hidupku hari-hari. Tapi saya hidup sangat kaya raya. Bukan karena saya punya apa, bukan. Saya sangat kaya raya karena dipakai Tuhan, jadi limpah. Berkat jadi orang, bagi saya itu hidup. Karena upahku adalah berkat Tuhan. Jadi kalau dia kasih aku berkat, aku tahu itu untuk melayani dia. Ya aku lakukan. Saya biasa kok habis uang ini kasih, di situ gak ada lagi. Besok datang lagi, dan terus bergulir. Akhirnya saya mau ngomong apa ya? Saya kan gak bisa minta orang. Tapi uangnya datang bagaimana? Siapa yang gerakin? Ya saya cuma bisa bilang, Tuhan, mau ngomong apa lagi? Saya gak tahu lagi tuh logikanya. Kalau saya sakit, saya hitung-hitung orang datang bantu gini. Wajar lah ya, karena saya sakit. Ini kagak. Tahu aja. Ada aja. Yuk hidup. Percaya Tuhan akan berkati. Tapi jangan sirik dengan berkat orang lain. Karena berkatmu adalah berkatmu. Ya orang lain. Tuhan kan bentuk orang beda-beda ya. Jangan cemburu. Waduh saya pikir lagi. Benar ya. Sehingga apa yang diajarkan Alkitab itu menjadi budaya yang sangat tinggi. Yang perlu untuk kita tumbuh, kembang. Dan terakhir. Bagaimana manusia adalah penanggung jawab budaya. Semua ciptaan lain ada di bawah kekuasaan manusia. Binatang itu kalau jadi liar, kenapa saudara? Karena kita rusak habitatnya kan? Banjir kenapa? Karena kita rusak resapannya. Simpel-simpel aja kan ya? Sebetulnya di Indonesia ini pemimpin ini penuh kemunafikan. Tidak ada sulitnya ngatasin banjir. Zaman dinasti Ming itu Cina itu banjir luar biasa. Raja pada waktu itu memerintahkan. Bangun! Tanggul, bangun sungai. Makanya banyaknya sungai di China luar biasa. Banyak sungai bikinan zaman dulu. Ribuan tahun yang lampau. Bangun sana, bangun. Ya logikanya kan sederhana. Toh. Air kan cuma perlu saluran, itu aja kan. Jakarta udah sedikit salurannya, jorok pula lagi. Bingung tuh air mau lewat. Baru mau lewat, dihadang sama sampah. Itu gimana mau lewat? Ya muntahlah dia. Jalurnya pun disunat juga pula lagi. Ya bedol lah. Surah air kan gampang. Jalan hancur semua. Lalu jawabannya gampang lagi kayak yang dulu itu yang ahli itu kan. Ya jalannya hancur karena kena air. Ya nenek-nenek juga ngerti. Kalau jalan kena air hancur, ya udah jangan bikin jalan. Bikin dong jalan yang gak hancur kena air. Dam di laut aja bisa naik air laut. Dodolnya senama. Ya bilang aja korupsi susah amat sih. Ditelen duitnya. Tinggal lapisan atas plastiknya itu lemah. Campurannya tidak murni. kantam air, kegilas, bukannya licin, tapi gerondolan. Ajar ya. Dan jalan kan perlu pemeliharaan. Ya pelihara dong. Kalau kita nanti repot, selalu saya suka kalimat Kompas kemarin. Hari ini, pemimpin, masyarakat, dari presiden sampai atas ke bawah masyarakat, pengamat semua bicara banjir. Nanti, semua melupakannya. Keren juga tuh kalimat. Kecil, enak gitu. Saya pikir, ini penyakit orang Indonesia memang. Ya, SBY belusukan kujuk-kujuk, saya gak suka gitu. Perintahkan ini keluar, lalu pengamat ribut, anggota DPR lagi ribut. Apa ini kerja Jokowi? Masa gini tidak bisa? Mama ini macet segala macam. Bodohnya setengah mati, kenapa? Karena kalian gak maki-maki si Foke dan si Sutioso. Datang Sutioso bisa muncul pula di mar banjir lagi, gak malu. Gitu. Nah itu sorry. Bagi saya itu tidak berbudaya. No. Berbudayalah. Budaya manusia paling tinggi tahu. Kalau salah, itu salah. Kalau pemimpin, itu tanggung jawabku. Aku kerjakan. Itu budaya. Sehingga kita bisa mengelola dan rakyat itu bisa belajar. Nah, begitulah kita. Saya akan berkelahi dalam hidup saya sebagai pendeta. Saya tidak bisa harap semua orang suka pada saya. Karena banyak juga orang tidak suka atas kelebihan saya. Dan berpesta atas kelemahan saya. Bisa mengerti? Di sini kita penting. Maka hidupmu juga jangan pikir ya. Aku udah melayani gini, kok gini, kok gini. Emang siapa kita? Yesus saja yang udah perfect begitu disalibkan kok dapat. Kita belum disalibkan sebetulnya belum komplit ya. Belum pelayanan. Boro-boro disalib, dimarahin aja ngambek. Disalib apa lagi? Tapi itulah kita. Ya. Nah oleh karena itu, ciptaan yang ada di kolong langit ini dikelola kita kan ya. Kekuasaan yang sangat besar meliputi seluruh wilayah ciptaan. Laut, darat, udara, semua kita. Ya. Nah, seharusnya manusia tergoda atas bujukan setan tentang menjadi sama dengan Allah. Karena manusia tidak membutuhkannya. Manusia bertanggung jawab penuh atas nilai budaya di bumi. Sekarang kalau saya tanya, ozon bolong-bolong. Atmosfer kita ada kacau balau. Sehingga matahari bisa menembus tanpa difilter lagi, mengakibatkan penyakit kanker kulit akan semakin meningkat. Pertanyaannya kenapa ozon itu bolong? Pola hidup kita pakai aerosol segala macam. Saya pun sampai gak ngerti, kadang-kadang saya mau belajar lagi chemical, mana dipakai mana enggak. Begitu mana pakai mana enggak pun saya pun bingung, karena semua gak bisa dipakai akhirnya. Linglung loh. Hanya saya bertanggung jawab atas kerusakan alam ini. Karena saya ikut juga. Banjir. Kita lagi mau ribut-ribut. Sampai itu mesti dibagi sekian-sekian. Pikir-pikir waktu tahun 2000 saya pelayanan di Jerman. Saya sampai ditegur karena buang sampah dikelumpungin satu. Ah jangan Pak. Kayaknya saya masukin lagi ke tong, saya keluarin lagi. Mana yang gelas, mana yang plastik, mana yang kertas. Saya urai lagi. Gak apa-apa, biar, saya juga mau belajar. Lalu saya bayangkan Indonesia akan ada ya. 2013, masih diskusi. 2000 ke 2013, 13 tahun. Ini masih diskusi terus. Nanti gini, bingung ya. Ini masih kesel kalau di lapangan saya ini, saya masih perlu masih konsen lain. Sebetulnya di Kalimantan itu kita mau terapi. Belum maksimal. Tapi saya kadang suka bilang, kalian tiap hari di sini, mengelola itu apa sulitnya? Tinggal baca, lihat, perhatikan. Nah, di benak saya sekarang sudah mau bikin sumber resapan banyak di Kalimantan. Karena salah satu daerah kita, kalau kemarau susah air. Tapi kalau hujan, banjir, grubak semua dihajar sama air. Edan itu. Saya mau masuk lagi kepada konsep sumber resapan, lalu mau bikin itu banyak di beberapa tempat. Saya pikir saya suka jengkel sama mereka semua. Kenapa kerjaan kasar kan ya. Macul mau berapa meter juga tuh anak-anak. 300 orang itu tenaga kan. Bulldozer itu. Apa tempat parkir bingung. Saya bilang heran. 18 hektar. Tanah kita parkir susah. Kesel setengah mati kan. Mana? Ini kan bisa. Ini gak bisa nanya. Goblok kau. Papas. Nah itulah bahasa aku selalu. Jengkel itu. Memang pulangnya gemporan saya, gerebak pak. Kadang-kadang saya suka sedih juga dalam arti kata, aduh Tuhan, gimana lah orang ini? Yang gampang itu kan. Kapas pakai pacul, naik mobil. Kemarin, gimana ada parkir semua? Ada yang bisa naik, ada yang gak naik juga, Pak. Akhirnya mereka pakai itu juga. Loh, kenapa gak bisa naik? Mereka gak bisa naik. Payah itu sopirnya. Eh jangan sopirnya kau salahkan. Payah jalanmu. Bikin lebih rata lagi. Gimana otakmu? Sampai mati pun sopirnya kalau segitu terus. Itu kan dia. Tapi kita, fasilitas yang kita siapin. Kita bertanggung jawab dong. Mari kita landaiin, bikin landai, lebih landai lagi. Kita bikin lebih jauh lagi supaya lebih landai. Kalau pendek kan agak nanjak, kita bikin lebih landai. Saya mau rubah, Ben. Saya lihat lagi, ada gotnya, saya tutup lagi. Kemarin kita tutup pakai tanah dulu. Kadang-kadang saya pikir-pikir, ini kan kerjaan sederhana ya. Bagaimana kita mau merubah anak-anak ini jadi orang unggulan? Lingkungan saja, tak bisa kita taklukkan. Ingat kalimat saya, jangan pernah bermimpi membuat anak kita jadi orang unggulan. Lingkungan yang pasif itu tuh, pohon yang nunggu digunting, tidak bisa kita urus. Bagaimana yang lain, omong kosong gitu. Maka sebetulnya budaya itu adalah kaitan dari keseharian saudara. Siapa kamu? Akan bisa dinilai dari apa karyamu. Itulah KTP-mu. Kalaupun saya sesuatu gak kerjakan, tapi saya akan belajar, oh mestinya gini. Cuma memang badan kadang tidak memadai, waktu tidak. Tapi saya gak mau, gak tahu. Mesti mau cari tahu. Kalau gini bisa. Kalau gini, gini. Ya bisa nih ya. Tapi saya tahu, mestinya begini nih. Tidak bisa lulus, saya tidak tahu bagaimana bisa. Lalu gak tahu juga, saya marah pada diri saya. Setiap kali ke sana pulang, ya masuk Pontianak misalnya, saya beli pohon. Ini uang saya pribadi ya. Saya tidak mau kalau pohon ini gak tumbuh. Bikin pohon. Gak bisa pak tanahnya gini. Bodoh kali. Tanah ini kok bilang sulit. Bangun ke atas. Kita bikin pot-pot. Tapi kemarin saya datang marah lagi saya. Dan kok isinya banyakan pasir. Isi rumput. Semua anak-anak kumpulin. Ini payah pak. Ayo guru-guru. Saya kumpulin murid-murid semua. Kita kumpul. Kumpul. Ya ratusan siswa kita kan. Pergi. Mencar kiri kanan depan belakang cari. Daun. Setengah jam penuh semua tuh daun kering. Siapa bilang susah? Ya kadang-kadang memang ini enggak atur anak-anak pak, cari sendiri. Ya kau yang tolol, jangan salahkan daunnya yang susah. 18 hektar cari daun kering susah, enggak masuk akal aku itu. Jadi kalau saya datang memang semua orang di sana. Mungkin mereka juga berdua, Pak Bigman jangan datang. Tapi saya juga capek kalau datang. Kan harus begini dan begitu. Tapi itu kerja. Ini kurang, itu kurang. Please, berbudaya. Mesti ngedesain lagi perpustakaan. Kok pulang bahasnya? Saya gambar ulang. Kejar tadi cepat-cepat jadi ngeri juga. Kenapa sih? Ayo duduk-duduk yuk. Yang desain ikut desain ini, ikut desain itu. Lari ke pohon, lari kemana? Semua saya lari. Kadang-kadang saya juga gak tahu, saya panggil. Orang, kalau gini gimana? Lu pernah nani kan? Pernah. Kalau gini gimana? Gini pak, kalau gini. Kenapa lu gak kerja? Saya gak disuruh pak. Kurang ajar lu. Udah kerjain. Saya yang suruh sekarang. Atasannya yang dablek. Atasannya jawab gak tahu. Saya juga memang gak tahu. Ternyata bawahannya tahu. Kan kelewatan tuh. Kenapa kamu gak nanya? Apa gunanya kamu satu tim? Kadang-kadang kita bisa nemukan begitu. Udah. Karena jangan lupa. Beranak cuculah. Taklukkanlah. Itu proaktif. Oke, saya sampai di sini supaya kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang berbudaya. Dan jangan lupa, budaya itu adalah panggilan ilahi dalam hidup kita. Oke, kita masuk dalam diskusi tanya-jawab. Siapa yang mau nanya silakan angkat tangan. Cek. Ya. Terima kasih, Pak. Saya sepakat dengan Bapak bahwa kita harus menginvestasikan waktu kita ya, khususnya mempelajari Alkitab. Saya mencoba untuk menginvestasikan waktu, memang kemudian saya dapat hal-hal yang amat sangat luar biasa gitu ya, sehingga kadang-kadang saya nyesel juga ya, kenapa enggak dari dulu gitu ya, Nah, kemudian saya juga bicara dengan anak saya. Saya bilang, kamu pokoknya setiap hari investasikan waktu kalian untuk membaca Alkitab. Nah, ini sekarang baca aja enggak gitu, apalagi kita mendalami, merenungkan. Tapi satu hal lah, terserah mereka mau atau enggak, tapi saya tetap memotivasi seperti itu. Nah, ada yang saya dapat begini, Pak. Kejadian 1 ayat 26 kan kita secara jelas di situ bahwa kita tuh diciptakan segambar dan serupa, bahkan kita diberikan kuasa untuk menguasai baik langit maupun bumi. Oke lah, dengan jatuhnya kita dalam dosa, mungkin kekuasaan itu kemudian menjadi hilang. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa di dalam Matius 28 ayat 18 itu kan juga Yesus mengatakan ya, segala kuasa di langit dan bumi sudah diserahkan kepadaku. Maka pergilah, aku akan menyertai engkau sampai dengan kesudahannya. Jadi sebenarnya kan kita terus-terus menerus gitu ya, Tuhan menyertai kita. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Pak. Kita ini kadang-kadang gak pernah kita menyadari, ya bahkan kita mendowngrade, kita punya value sebagai manusia. Begitu. Bahkan kalau kita baca bagaimana manusia itu menggunakan otaknya, itu gak sampai dengan 1%. Anggaplah 1%. Jadi masih ada 99% yang gak kita pakai. Nah, saya coba untuk menggunakan otak saya, yang meningkatkan lah, mengimprove kemampuan otak. Dan memang luar biasa sekali, Pak. Gitu. Ini memang saya baru tahap mengupgrade, gitu ya. Belum menggunakan secara utuh itu. Ya. Dan memang, waduh, banyak kesaksian yang sebenarnya saya peroleh dalam hidup saya yang singkat gitu kemarin dengan sekarang gitu ya. Cara memandang dunia juga lain, Pak. Nah, ini tinggal ngeklik aja udah jalan nih. Kita akan jadi manusia-manusia yang hebat. Nah, pertanyaan saya tadi, Pak, gimana kok manusia bisa ya mendowngrade? Kayak contoh lah, saya tanya, manusia itu apa sih? Orang bingung. Padahal dari asal kata manusia itu kan manas. Manas itu kan artinya berpikir. Si pemikir, karena kita nggak pernah berpikir. Nanti kita begitu, Pak. Makasih. Oke. Kalau kita berbicara tentang budaya, sampai sekarang pun kita masih mampu. Cuma arahnya yang jadi salah. Kalau dulu God-oriented, sekarang self-oriented. Lalu ketika Tuhan Yesus memberikan kita kuasa di langit di bumi itu lebih berbicara kekalahan setan. Artinya kita tidak boleh lagi diperbudak oleh setan dan jangan takut pada orang-orang yang dirasuk setan. Karena kita lebih berkuasa. Roh di dalam kamu lebih besar, roh dalam dunia ini. Nah, yang menjadi problem memang di dalam aplikasi tadi. Makanya saya bilang tadi, kita bisa melihat orang Buddha lebih baik dari orang Kristen. Lebih berkarya hebat dari orang Kristen. Memalukan kan? Kita bisa lihat guru Kristen pengabdiannya lebih hebat, apa guru non-Kristen pengabdiannya lebih hebat dari guru Kristen. Yailah, ini apa-apaan. Ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini memalukan. Nanti di seminar saya ambil satu gambar Buddha Seci. Ketika mereka pelayanan, bagaimana mereka begitu timbuk luar biasa lah. Ya. Karena saya cemburu dan berpikir. Cuma memang yang jadi kelemahan misalnya di saya ini, megang terlalu banyak dan tidak bisa dilepas semuanya. Ini jadi bikin repot. Tapi saya terus masih menggumul ini. Ya. Sehingga satu waktu saya bergumul sebetulnya berpikir nanti generasi muda muncul satu persatu, jadi saya sadar betul panggilan saya adalah pengkaderan. Ya. Bibit-bibit yang ternyata gak sederhana. Baru saya ngerti apa kata Yesus ya, banyak tuain tapi penuainya sedikit. Sehingga, apa yang menjadi kelalaian kita adalah tugas tanggung jawab yang kita emban. Kita berpikir bertuhan sama dengan jalan keluar. Kan itu kan. Maka yang diiming-iming selalu bertuhan itu. Padahal bertuhan adalah berkarya. Ya, kalau dia bilang kamu adalah gambar dan rupaku secara teologis pun kalau kita pahami itu. Adalah bagaimana manusia melakukan sesuatu. Berpikir itu bukan sekedar berpikir apa dan bagaimana. Berpikir itu hidup. It's a life. Ya. Sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya, apa yang saya emban. Itu di dalam mandat budaya itu kan clear sekali. Beranak cucu, taklukkanlah bumi. Gimana mau menaklukkan bumi? Kalau kita tidak melakukan karya terbaik kita. Nah, jadi saya pikir semua dari kita di sini harus belajar mulai menstimulan diri kita sendiri, merangsang diri kita. Belajar. Dan akhirnya, tidak perlu saya kasih tahu, kamu akan tahu betapa bodohnya kamu. Dari yang sebelumnya. Tapi kalau saudara gak mau belajar, saya kasih tahu pun, saudara akan dianggap diri apa? Ah, saya udah pintar kok. Ingat ya, saya bilang tadi, saya dulu dengar khotbah bisa 4 kali. datang duluan gujuk-gujuk dengerin serius. Tidak memenuhi target supaya saya kelihatan. No. Saya gak mau itu. Ke gereja pun begitu. Saya jemaat, saya nyatat. Yeah. Jadi dulu saya punya catatan khotbah itu bukunya gonta-ganti sudah. Tahu udah berapa buku. Waktu udah mulai khotbah, ya saya ngambil itu dulu. Catatan saya itu. Habis itu saya khotbah bikin catatan sendiri. Habis itu khotbah gak sama catatan lagi. Karena sudah masuk kemari semua. Berpindah pelan-pelan. Tercatat di sini. Nah ini mesti dipakai terus. Jadi saya gak takut berpikir. Mau lari kemana menjelajah apapun. Saya akan cari yang paling sulit uangnya. Dengan demikian terbuka lagi syarat-syaratnya. Memang betul. Otak kita ini unlimited. Saudara mau mikir sebanyak apapun. Cuma limited jangan anggap kamu bisa jadi Tuhan. Enggak, itu limited tuh. Begitu yang anggap bisa ya lewatlah dari kapasitas yang mestinya. Gila gitu. Tapi kalau berkarya unlimited. Pakai terus. Saya kan bilang minggu lalu. Saya main sekarang internet masuk oke. Okay. Dari buka susah lama-lama. Oh. Ada anak ngajarin ada gini. Dia buka. Dia pergi. Dia bukain tapi kita gak tahu tadi jalannya bagaimana. Lama-lama saya berengsek juga nih anak-anak nih. Udah aku belajar sendiri. Bisa tuh. Udah bisa buka sendiri senang. Padahal buat orang lain biasa kan. Tadi saya gak mau digangguin beginian. Kerjaan saya banyak. Saya kira asik juga ya. Satu, oke. Saya ada target lagi 2, 3, 4 gitu ya. Target saya kamu lah mau bikin PowerPoint ini. Kayak main film. Set, karena teman saya bisa begitu. Cap, tiba-tiba. Kan bisa kan? Langsung klik lagi, masuk lagi. Jadi satu PowerPoint bisa jadi bentuk film simple untuk ini. Wih, hidup banget ya. Ya. Saya nonton Dung Tesum di TVRI. Saya lihat si, siapa ini Metro ini, si botak ini, si Mario Teguh. Bukan lagi Hendy. Ya. Ngomong-ngomong, saya perhatiin mereka. Iya Tuhan, ilmunya ini gak banyak. Tung Tesum itu bola balik, saya perhatiin. Betul-betul motivator menghilangkannya. Nah kemarin menarik, di Reformata ada pertanyaan. Apa bedanya pendeta dan motivator? Jadi ketika kita menjelajah, kita memperhatikan, lalu lihat. Mereka ini top banget. Saya tergoda gak untuk top? Tergoda. Tahu gak? Tahu banget caranya. Nah itu yang saya lawan lagi. Enggak. Biarkan saja kalau Tuhan mau angkat, ya angkat. Kalau enggak ada bisnisku. Bisnisku do the best. Jadi membangun culture itu tuh gak gampang. Ya, itu sebab saya bilang saudara, ngapain saya ngurus gereja ini? Kalau saya mau untuk diri saya sendiri, saya lepas ini. Capek saya. Ngerti maksudnya? Capek rasa juga. Lu kagak ngasih duit buat gua, kagak nolong gua, bikin gua repot lagi, maki-maki lagi, ngumit lagi. Di sana orang ngasih duit, muji-muji kita lagi. Enak atau? Udah, muji ngasih duit lagi, duitnya banyak lagi. Jadi saya pikir-pikir tapi ya, setan gila ya godaannya. Keren lu. Saya kadang-kadang pikir kenapa bisa begini ya. Tapi itulah pelayanan itu. Kita ini manusia miskin, manusia kere semua kan. Di hadapan Tuhan Yesus. Toh? Kita buang dia. Saya pikir-pikir kalau Tuhan hitung-hitungan. Kurang ajar. Gue di sorga tenang-tenang. Gue turun, gue kurang mau nolongin lu. Lu narikin gue lagi kan. Ditinggal sama dia. Aduh, baru saya mikir-mikir. Tuhan ampun. Berat amat ya. Seringkali pada waktu tertentu kalau kita mikir, kita sadar. Kita kurang pantas jadi orang Kristen. Kurang gak pantas, bukan kurang ya. Gak pantas dikasihani Tuhan. Nah, oleh karena itu latihlah pemikiran-pemikiran tadi dengan tidak mau berhenti. Mengkombain, menghubungkan satu dengan lain. Tetapi selalu terbuka, menganalisa lagi. Kalau saya bilang gini, logikanya gini. Loh, kalau kesini jangan sampai tabrakan. Karena banyak juga nanti orang jadi tabrak belajar tapi tabrakan. Nah, ketika menyaring sesuatu tidak bisa menerima mentah-mentah dari luar, menseleksi lagi. Tapi ketika menyeleksi tidak bisa mentah-mentah menutup ruang dari luar. Itu namanya diskusi. Terjadilah pemurnian terhadap diri kita. Ya. Anak-anak sekarang memang makin hari makin sulit. Kelemahan anak-anak masa kini tahu, dari generasi ke generasi adalah kurangnya kemauan. Mental yang payah. Secara informasi, gila-gilaan. Kita dulu gak kenal Google ya. Mana tahu begitu-begitu. Apa itu barang antik? Anak-anak sekarang SD SMP pun udah masuk. Udah informasinya gila-gila. Saya baca Google yang kemarin untung 54 triliun apa ya. Untungnya lah itu. edan. Didirikan sejak mahasiswa. Facebook mahasiswa. Saya pikir ini mahasiswa hebat ya. Mahasiswa Indonesia gondrong-gondrong demo pula lagi kan. Macet sana, macet sini. Kalau berkarya, enggak pula. Ribut sana, lempar sana. Jadi aktivis, lalu jadi politisi. Muatama, ketangkap juga makan uang. Edan ya. Siku saya baca itu anak-anak itu hebat. Saya malu loh. Saya pendeta mesti lebih hebat dari anak ini. Jadi saudara mesti mau baca yang gitu. Google untung terbesar kali ini. Melonjak pendapatan mereka. Hebat ya. Mendirikan sejak mahasiswa. Rata-rata ya namanya dunia IT itu kan anak-anak itu imaging banget bermain begitu. Enggak, bukan permainan orang tua itu. Jadi Google, Facebook, lain-lain itu. Waduh. Steve Jobs yang mati itu. Itu orang-orang hebat itu. Sejak muda berhasilnya. Lepas ya, jangan ngomong ya. Ya tapi Pak, hidup keluarganya berantakan Pak gini. Udah ginilah, minimum dia kaya masuk TV kan. Keluarganya berantakan. Kau udah gak masuk TV juga sama. Bagaimana mau berantakan keluargamu, statusmu aja gak jelas. Nangkap maksud saya. Kadang-kadang kita paling gampang cari orang lemahnya, lalu bela diri, gak boleh. Ya makanya anak muda juga begitu. Semua ya, harus belajar. Memang betul belajar Alkitab. Saya selalu ingatkan semua. Tidak ada pernah ilmu kalian terlalu hebat tanpa mengerti Alkitab baik. Saya bergaul dengan banyak orang. Saya ketemu dengan politisi. Saya ketemu dengan ekonom. Bukan yang kelas S1 ya, sorry. Yang sudah doktor, yang pikirannya diakui. Ngomong-ngomong, akhirnya saya ngerti loh betapa unggulnya kekristenan. Saya ketemu politisi yang dianggap kakap, saya pikir, oh dia main gini, oke. Okay. Gue tahu nih. Hebat loh Alkitab. Ya, jadi belajar terus. Tapi jangan takut interaksi ya, ke science, ke sini. Nah makanya kalau anak-anak main musik juga sama. Coba semua, belajar semua. Jangan jiplak aja. Orang bikin gitu, oke, kita bikin kalau plus gini gimana, kalau kesini gimana. Sama kayak tukang masak kan restoran gitu ya. Coba-coba bumbu kan. Maka ada makanan baru segala macam. Gurami cabai hijau misalnya ya. Saya nanti mau bikin hijau merah. Kenapa hijau aja kan gitu. Campurin aja hijau merah udah. Ya berimajinasi. Kemarin saya iseng aja mau makan malam. Tapi lapar kagak. Dibilang gak juga agak sedikit lapar gitu kan. Lihat buka kulkas ada tape. Saya ceplok aja tuh tape. Ambil telur. Tapenya ditelurin gimana Pak? Udah gue pokoknya gue mau bikin nih. Pokok. Udah telurnya aduk. Langsung. Jangan Pak, diaduk mesti diaduk. Aduk. Oke, aduk cari campur. Goreng. Makan. Enak loh. Ya, saya lagi mau berpikir nih, rumah makan tape telur. Keren. Ih, enak juga padahal belum pakai apa-apa tuh. Saya lagi mau riset nanti ya. Tadi lo tambahin apa dikit? Saya tambahin cuma gula dikit, Pak. Saya lagi pikir betul juga nih. Saya mulai punya hobi baru nih. Tape telur. Digoreng. Mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, saya berpikir kalau misalnya kita pendeta-pendeta, bukan kita itu. Oh kita ya. Jadi apa namanya seorang pendeta yang bisa mempengaruhi gitu ya sehingga jemaat itu terencourage untuk melakukan sesuatu. Wah, saya jujur aja, saya sering dengar tuh yang namanya Mario Teguh ya, Immanuel tuh segala macam. Ya kalau Immanuel masih bagus sih, banyak dia ngambil dari Alkitab. Yang lain-lain Pak, cuma memodifikasi aja dari Alkitab. Nah kita punya 66 kitab ini, ya sebenarnya kalau kita eksploitasi ini, wah kita jadi motivator yang amat sangat luar biasa. Nah saya coba mempengaruhi di lingkungan saya, ya ternyata itu berhasil gitu. Wah saya pikir, kalau Pak Tony ya, gitu. Kalau saya jadi pendeta, saya akan berusaha jadi juga motivator yang hebat yang bisa memotivasi jemaat ya untuk paling enggak mau baca Alkitab gitu ya. Ini Alkitab aja saya suka sedih Pak. Ini jujur nih ya, saya ketemu di belakang teman-teman. Mana? Tuh deh, terus saya Alkitab. Dia belum kelar sepanan. Beberapa tahun lo jadi Kristen. Ya dari lahir. Lo bayangkan Pak, dari lahir aja enggak habis. Jangankan merenungkan. Nah, bagaimana sekarang kita ini memotivasi mereka? Ini Gloria. Ini setiap hari saya jejelin Alkitab. Betul, Pak. Ya. Itu sudah hampir habis ya, Nak. Itu. Andika agak susah karena saya harus SMS dulu atau BBM dulu. Itu, Dik, udah baca belum? Belum, Pak. Ke jam 12 SMS. Belum, Pak. Terus kapan? Nah, ini jadi utang saya ya. Paling tidak anak saya yang dua ini termotivasi. Termasuk istri saya sekarang juga saya gituin, Pak. Kamu udah baca Alkitab belum? Masa sejak lahir kamu belum selesai? Gitu ya. Nah, ini, Pak. Ya, mungkin. Awas, ini memang agak rawan. Banyak pendeta juga akan bilang begitu. Yesus motivator terbesar, salah besar. Yesus bukan motivator. Motivator sih different. Motivator adalah memotivasi orang. Untuk orang itu terbangun dengan melihat orang itu. Lain sekali. Jadi saya bisa memotivasi orang, gampang setengah mati. Justru saya gak mau. Why? Yesus tidak pernah menjadi motivator besar. Kalau dia memang motivator, tidak mungkin. Tidak ada satupun manusia yang tidak tertarik. Mana bisa salibkan dia sih? Omong kosong lah itu. Berarti dia motivator gagal. Gagal meyakinkan para imam minimal. No. Dia bukan motivator. Kalau motivator dia kalah sama si Mario Teguh. Dia kalah sama Ari Wongso. Karena Ari Wongso bisa kumpulin puluhan ribu. Ya kan? Kalah dia. Nah, kenapa? Karena motivator itu beda sekali. It's not a Christian. Makanya dibilang, ketika Yesus datang ke dalam dunia, apa sih dia yang gak bisa-bisa kan ya? Maka, kita tidak bisa meneladani Yesus. Ini kalimat agak tinggi, perhatikan semua. Kenapa? Kalau kita bisa meneladani Yesus, omong kosong itu. Mana mungkin kita bisa meneladani dia di dalam kita. Dia memampukan kita melakukan apa yang dia tunggu dia di dalam kita. Kita gak bisa. It's not my decision. Tapi ketika aku disentuh oleh Tuhan, aku bergerak dalam hidupku. Yes! Nah makanya saya selalu bilang, kalau memang kita betul sudah di jamaah Tuhan, omong kosong kita gak bertumbuh. Nangkap ya? Tidak diperlukan satu motivator untuk membuat si Paulus bertobat. Nangkap? Ya, murid-murid itu lari semua. Itu. Motivator itu beda. Jadi bisa memotivasi, tapi short term. Dan itu bukan milik dia, karena dia figurnya kita. Kita ambruk, dia ambruk tuh. Nangkap ya? Karena figurnya kita. Kita ambruk, dia ambruk. No, it's yourself with God. Dia mesti berurusan langsung dengan Tuhan. Ya, maka bapak tidak ada bisa jamin anaknya kan gitu. Tapi anak kita harus kita ajar berurusan dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tampar kamu. Kita gak bisa tolong. Enggak, memang motivator definisinya itu. Gini, jadi gini. Sebetulnya itu dikembangkan sesudah kebangunan filosofi sekarang, apa psikologi. Jadi di era lalu, tren kita itu adalah by faith. Okay? Kemudian bergerak, itu pramodern disebutnya. Di modern itu adalah by ratio. Okay? Kemudian ketika di era kita sekarang posmo, by feel. My feeling. Nah di feeling itu, kalau dulu yang teologi rajanya, by faith tadi, ratio itu apa? Ya, maka otak akalnya, di sini perasaan, di sini di otak ini filosofi ilmunya, teologi, filosofi. Sekarang ilmunya apa? Psikologi. Maka menjamurlah motivator. Enggak pernah dikenal di Alkitab itu. Cuma makanya saya bilang pengkhotbah Kristen ngambil lalu ini motivasinya. Jadi salah kita itu yang saya bilang. Terjadi pelacuran sebetulnya oleh banyak orang Kristen. It's not. Tidak boleh mensinkretis. Tidak bisa pernah bisa mengcombine. Kristen is a Christian. Itu membuat dia berbeda unik. Tetapi powernya itu hebat. Kamu adalah surat. Hiduplah kau sebagai surat hidup. Akan psikologi, filosofi. Gini, ilmu itu ansi sebagai ilmu gak ada yang salah. Kita belajar psikologi misalnya manusia sedih, menangis itu kan psikologi. Tapi psikologi yang kita sebut di sini adalah power of mind. Sisi ratio tadi. Ini filosofi, ini apa kekuatannya di otak itu rasionalisme namanya. Masuk juga ke Kristenan. Maka ada Kristen liberal, itu dipengaruhi ini. Sekarang karismatik, ini dipengaruhi psikologi. Itu yang bikin kita repot. Nah saya membedah tiga zaman itu. Membuat berdiri itu gila ya, pantas loh. Maka makin ngerti lah saya banyak dipanggil, sedikit dipilih. Kalau jadi motivator, percayalah kalian. Apa kurangku? Nah, saya mengikuti khotbahnya Pak Tom. memang patung berbicara tentang Plato. Ya, ada rasio, emosi, kemudian kehendak. Ya, yang masuk ke dikotomi, kemudian trikotomi. Dan saya pikirkan lagi. Patung juga ternyata menggunakan itu semua gitu loh. Nah ini gimana tanggapan? Oh itu otak mesti dipakai. Menelanjangi seluruh pemikiran Plato yang salah. Plato itu bukan kehendak. Jadi bagi Plato ada tiga rasio. Number one, urusan kita dengan Tuhan. Itu filsafat. Rasio. Yang kedua adalah moral. Relasi kita dengan orang lain. Itu second line. Yang ketiga adalah nafsu. Itu yang keluar berhubungan dengan lawan jenis. Lalu orang Kristen mengcopy itu. Masuklah trikotomi. Rasio diterjemahkan dengan roh. Moral diterjemahkan dengan jiwa. Nafsu diterjemahkan dengan tubuh. Itu tubuh jiwa roh itu pengaruh dari platonistik. Nah itu yang pasti dibeda Pak Tong. Tuhan tidak membuat kita terurai seperti itu. Kita satu kesatuan yang unik pada dirinya. Sehingga keunggulan kita hebat. Nah tetapi sejarah menceritakan. Berapa banyak bapak-bapak gereja juga dipengaruhi oleh platonistik. Ada. Tapi yang kuat itu seperti Agustinus. Dia bertanding, dia berfilsafat, dia bangun. Tapi namanya filsafat Kristen. Filsafat itu kan how you know, itu epistemologi sebetulnya kan. Bagaimana kau tahu kalau kau tahu? Berfilsafatlah kita. Saya tahu karena begini. Jadi ada ergu, ada ini. Ada logikanya, ada ergumnya, ada ini. Ya itu filsafat. Maka dia bermain dengan otak. Kalau gini jadi gini, kalau gini jadi gini, kalau gini jadi gini. Ah itu logikanya di situ. Tapi kalau psikologi, saya rasa apa? Wih, luar biasa lu. Wih, hebat lu. Amin, amin. Yes. Itu psikologi semua. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa, amin. Saya bisa bikin kalian lompat-lompat. Sorry. Saya bisa bikin kalian nangis, saya bisa bikin kalian ketawa. Saya dulu guru sekolah minggu yang sukses membodoh-bodohi anak sekolah minggu. Kupikir aku jago. Karena aku khotbah dia nangis. Wah, Big Man hebat lu. Kalau KKR Big Man nangis semua lu. Itu saya. Tapi waktu saya makin belajar lagi, dulu saya juga gak ngerti ya. Karena saya pikirkan Roh Kudus yang kerja kan gitu. Ya pembenaran terhadap itu. Enggak. Maka Roh Kudus itu akan bekerja. Ini doktrin pilihan lagi. Ketika dia menggarap seorang. Makanya, kalau kita berhasil, jangan besar kepala. Kalau gagal, jangan menangis. Karena tugasmu menabur. Motivator gak ada itu kalau you gak berhasil meyakinkan, you gagal. Kamu bukan motivator terbesar. Baik kuantitatif. Itu pembodohan itu. Kamu bisa. Kamu siapa bilang bisa? Pembodohan itu. Enggak semua orang bisa. Lalu ada yang berhasil. Oh saya berhasil gini-gini. Kemarin saya nonton TV pas Tung Desum. Dia berhasil. Berapa ratus orang lagi? Ribu orang yang gagal. Kalau memang dia bisa. Saya pernah di TV, di radio. Sampai saya bilang. Pas si Ari Wongso. Saya sedang mau masuk nggak bisa Pak, tolong titip aja. Kalau gitu Pak Ari Wongso dicalonkan jadi presiden karena dia ngomong tiap hari supaya berubah semua Indonesia. Gampang kan? Kalau memang dengan dia ngomong berubah, itu barang dagangan. Dari mana Ari Wongso makan? Dari mana si Marito ngomong makan? Ya dari omongannya itu, dari cuma omongan kok. Nah kalau pendeta jadi sama gawat kita. Jangan dari omongan kita makan nggak boleh ya. Nah. Karena itulah banyak pendeta berubah jadi motivator. Karena memang daya tariknya keren. Saya tahu memilih kalimat yang orang mau dengar. Saya tahu orang kalian kaya banyak uang. Kalau kalian pasti dengan caramu yang sombong. Sampah itu. Banyak gak suka sama saya. Satu orang sampai bilang, sorry ya Pak. Saya 2 tahun cermati. Tapi kalau boleh saya kasih masukan. Oh, silakan. Itu selalu negatif. Kok kurang menghargai orang. Hehehe, saya ketawa. Tapi saya pikir-pikir mungkin ada benarnya. Tapi saya tetap bertanya-tanya urusan itu. Saya jawab gampang. Saya memang gak pernah disuruh menghargai orang. Saya harus menghargai kebenaran. Dan orang benar pasti menghargainya. Jadi saya pasti menghargai sama-sama kami berharga. Saya gak bisa menghargai dia karena saya pun gak berharga kok. Kalau bicara kebenaran. Tapi kalau mau bicara jalan-jalan, ngobrol-ngobrol apa. Ya lain lagi lah urusannya. Nah itu beda kan konteksnya. Tapi kebenaran gak bisa di-downgrade. Nah. Di sini hanya orang suka bilang, Pak Bingman gak boleh gitu. Kalau Pak Bingman gini ya pasti banyak ikut. Pasti. Saya tahu bikin banyak pengikut. Betul. Karena saya belajar psikologi sosial. Bagaimana membuat orang ini bisa betul-betul ngikut gila. Kong Hee itu sudah kasusnya begitu kental. Jemaatnya satu pun gak ada yang percaya. Pemerintah Singapura jahat. Nah itulah kalimatnya. Padahal sekolahnya tinggi-tinggi tuh. Master. Lulusan luar. Gimana itu? Benny Hinn udah begitu, orang masih percaya. Media yang kalah, Pak. Loh, kok media yang salah sih? Kalau satu media mungkin fitnah oke lah ya. Emang dianggap media orang tolol semua, Pak? Orang udah ditunjukin faktanya belanja di mana, keluar dari hotel mana. Hotel yang satu malam 50 juta, bagaimana sih? Itu udah paling murah. Mungkin dia sudah ke Dubai kali yang 10 ribu US satu malam. Cepet, tiaw. Gila loh. Dia belanjanya di mana? Di London apa namanya itu? Tiba-tiba lupa. Supermarket mahalnya si Arab itu si. Ah, ada kan? Itu dia punya jas. Ampet bisa di situ tuh. Satu orang cerita saya, gila loh pak saya lagi masuk. Terus tunjukin jas. Suami saya mau beli. Ini, oh ini udah pesanan Pak Beni. Tadi saya ketemu. Ampet. Satu jas berapa? Nopi gotiau sampai gopetiau. Ini kuetiau. Cukup lah ya. Kasih sambal, kasih apa kan enak. Ya jadi ini memang ini ya, ini menarik ya. Maka motivator itu beda sekali, beda sekali. Oleh karena itu bedanya di mana Pak? Titik inti kekristenan adalah kasih karunia Tuhan. Bukan kemampuan meyakinkan. Maka banyak orang Kristen masuk ke gereja, maafkan aku ya, tidak bermaksud sombong. Tunggu saja waktunya, kau akan lihat buahnya mengerikan. Maka lupa, upah itu karena pelayanan dulu Pak, dia ke gereja sekarang. Betul ya? Ini Pak Pan ini udah lama di Full Gospel. Melang-lang buana dia. Dari orang masuk sampai keluar, dia lihat itu kan. Bagaimana orang begini. Betul kan? Ini. Untung dia bertobat segera. Mengambil keputusan penting ya. Tapi memang betul. Tapi fenomenanya menarik gak? Tanya Pak Pan ya kalau Full Gospel itu. Berapa? Ayo bikin. 1 miliar itu 1 orang aja nutupin. Jalankan. Keren kan? Wih hebat lo pelayanannya Pak. Sorry. Banyak orang mau tebus dosa. Beli budi. Kristen bukan itu. Dan pendeta banyak yang bisa motivasi. Contoh. Jangan mencuri uang Tuhan saudara. Berikan perpuluhanmu. Kalau tidak engkau mencuri uang Tuhan. Dan engkau ingat. Kalau kau beri perpuluhan Tuhan tidak miskin. Ada ayatnya lagi tuh. Buka tingkap sorga akan dicurahkannya padamu sampai kau muntah untuk menghitungnya. Barang siapa memberi akan diberkati, barang siapa tidak akan dikutuk. Kaget semua kan? Langsung memberi. Pasti itu, saya bisa jamin itu, bangun gedung itu gampang. Yang nawarin saya, kalian bayangkan, yang ngomong sama saya personal nih, bukan orang gereja kita ya. Orang-orang kaya yang saya bilang, lo siapin segini dong, kasih gua spesial pas segini dong. Gampang! Saya jadi stres karena nungguin Tuhan mau apa. Saya gak mau kejebak maunya saya. Lah, orang teman ngobrol begini kok. Ya men, kemarin gue kerjain dia, gue dapet Ferrari. Gue bantuin dia kerjain ini, ya jadi bayar Ferrari, udahlah temen sama temen. Gue bangunin dia ini, gue ajarin si Anu. Makan berdua. Makan aja saya ngelirik berdua, 6 juta. Cuma 2 orang. Yang paling banyak saya pula lagi. Karena disuruh makan, dia ngambil, disuruh makan lagi. Ya dia ngambil, ya udah gue makanin terus. Lu, Pak Bingman rasa, gue lagi agak ini. Ini enak, ditunjukin semua, ya saya makan terus. Enggak makan nasi kenyang, bayangin aja. Tapi kemudian, saya selalu berpikir loh, ini boleh nih ya, ini manusiawi ya. Ini. Tapi aku, enggak Tuhan, aku mesti tunggu kau. Tapi aku tunggu dia stres aku. Taulah aku kurang mirip sama Tuhan Yesus. Kalau Yesus sabar deh, aku enggak. Yes, maka perkelahian kau lelah diri, bayangkan loh. Bukan gak bisa loh, bisa. Gila ya. Sampai orang di sekitar saya ini banyak yang kalau saya pengaruhi ini ikut gereja kita. Saya bisa bikin 1 lagi cabang. Ya, yang rata-rata pendapatan orangnya nih, minimum 1 M. 1 bulan. Saya bisa bikin. Tapi itu motivator tadi itu. Tapi sorry, enggak lah. Mendingan aku ketemu kalian, biarpun susah gak apa-apa. Tapi mau belajar benar. Ya kadang-kadang orang-orang yang sudah bikin susah kita, rasa-rasanya kadang-kadang itu menjaga saya juga. Saya jadi gak terbuai. Jujur saja hati saya suka sakit. Saya pelayanan jungkir balik karena itu saya pernah 1 kali ngomong sama teman-teman. Kalian tanya ini itu Pak Bigman gini gitu. Kita diskusi. pernah enggak kamu tanya satu kali saja kepada saya, Pak Bigman, yuk kesulitannya apa? Apa yang saya bisa bantu? Pernah enggak tanya sama saya, gimana anak saya kuliah? Enggak kan? Bagaimana kamu bisa ngomong banyak terlalu luar biasa? Saya bergereja di gereja ini. Hidupku sehari-hari bukan karena gajiku. Enggak cukup. Kami pendeta-pendeta ini enggak cukup. Mau hitung apa? Istri saya kerja, saya gaji. Itu pun yang transport. Lebih gede gaji anak buah daripada gaji dia. Karena memang saya bukan suruh untuk itu. Pergi muter tiap hari pun pakai mobil pribadi. Kan? Bayar bensin pribadi, habis semuanya. Tak ada gaji bawa pulang. Risikonya aku suruh dia minta uang belanja ke aku terus. Pusing juga kepala. Berat loh, berat. Tapi demi Tuhan yang hidup, waktu orang gak mahal, gak sakit gak menurut kalian. Waduh kayak apa. Tapi hanya saya belajar loh. Kalau motivator yang percayalah. Saya akan jadi number one dalam pengertian. Ini karena aku. Ini karena itu motivator. Memang mau gak mau. Maka Yesus itu kita bingung ya. Ya apa sih susahnya dia ini. Meyakinkan 5.000 orang itu udah datang-datang kucuk-kucuk. Dikasihnya makan. Besok datang lagi. Dimarahinnya pula lagi. Hei kalian. Bukan cari roti. Apa cari firman. Cari roti kalian. Motivator gagal ini. Ya bubarlah. Kesel juga lama-lama pas ada kesempatan. Dikasih uang. Salibkan dia, salibkan. Kurang ajar ya lu. Lu makan roti, teriak salib. Habis waktu itu dia nyinggung perasaan. Buset dah. Motivator apa itu? Ngomong sama ahli Taurat. Celakalah kau ahli Taurat. Kau pemimpin tapi kau ke neraka. Gendeng itu. Maka kalau kita baca keseluruhan. Beda. Jadi ada CEO. Yesus my CEO kan juga ada bukunya kan. Itu kurang ajar bukunya. Nah, itu posmo. Karena terjadi sinkretis. Jadi mendowngrade sebetulnya. Maksudnya saya ngerti. Dia mau gambarkan Tuhan Yesus. Hebat. Luar biasa. Wrong. Salah itu. Kalau mau cara CEO, Yesus CEO. Apa hebatnya Yesus dalam konteks itu ya? Bill Gates lebih jago. Kalau bicara lagi-lagi kuantitatif. CEO itu kan kuantitatif. Ya, motivator itu kuantitatif, itu kualitatif. Maka pertanyaan saya terakhir, banyak enggak motivator yang hidupnya yang beradul? Hah? Apa yang diomonginnya lihat ke rumahnya? Jangan kaget. Jangan bilang motivator, pendeta banyak enggak? Banyak enggak orang yang jatuh ketika ngeliat kita? Saya akan close. Ada satu pendeta, ada satu rekan. Udah mau divorce. Orang kaya. Pergi ke Amerika ketemu satu pendetanya akur. Udah gawat lah. Pokoknya udah tinggal tanda tangan kira-kira gitu. Karena saat udah lo sebelum tanda tangan lo ketemu dulu lah. Dia ngomong-ngomong diduain, berubah lah ceritanya. Selesai. 2-3 tahun sudah mereka rukun. Itu pendeta yang cerai. Dia shock sampai gemetar. Gemetar dengar cerita itu. Karena kayak ketakutan, ini gimana keluarga? Tapi puji Tuhan lah, keluarga mereka jalan terus. Kalau saya ditanya, saya akan jawab. Bodoh kalian berpikir pendeta itu yang menolong pernikahan. Tuhan menolong pernikahanmu lewat orang sesat pun bisa. Kau pikir apa? Tapi saya juga yakin. Dan dia bilang, ya waktu dia ngomong, dia meyakinkan. Motivator tadi itu. Tapi hampir rontok kan. Maka dia bilang, Yesus saya suka kalimatnya. Pohon dikenal dari, ayo kita berbuah enggak nih? Udah ya, asam apa pahit? Sedang. Banyak apa dikit? Susah deh ya. Nanya ada situ masing-masing. Buah sih Pak, cuma nasem. Tapi kalau kita buah yang menarik. Ingat ya. Buah yang manis, buah yang baik. Ingat ya, kita jadi buah yang baik, yang best of the best. Jangan pikir semua orang apa? Ngerubungin. Belum tentu. Ada yang nyuri. Aduh. Kalau gitu kapan dong enaknya Pak jadi anak Tuhan? Ya pas mikul salib, enak. Pas lagi kul salib enak. Iya dong, kamu bisa merasakan yang Yesus rasakan. Loh, kalau saudara bisa merasakan raja makan yang paling enak itu, kita bisa rasakan, kita senang enggak? Itu kebanggaan ya. Aku bisa makan yang dimakan raja. Enak banget loh. Aku rasakan apa kenikmatan raja. Kalau kau bisa menikmati kenikmatan Kristus di salib, kau baru jadi Kristen. Itu budaya paling tinggi. Selamat menderita. Terdiam semuanya. Pucat mukanya. Salah kebaktian 7:30. Oke ya, jadi ini menarik ya, paling tidak menstimulan. Enggak ada lagi ya? Udah semua ya? Oke, paling enggak menstimulan kita. Memang ada perbedaan-perbedaan, khususnya di posmo. Ini era yang paling sulit buat gereja. Dari semua era artinya ya. Tapi memang tiap era itu ada kesulitannya. Cuma memang era kita sekarang ini, posmo ini orang bisa datang ke rumah kita tanpa ngetok pintu. Lewat apa? TV, radio, handphone. Gila loh kita ini. Ya, bisa menjelajah semua. Nah ini kita perlu kehati-hatian. Ya. Sehingga bagaimana kehati-hatian ini harus kita tumbuh kembangkan, kita bangun. Saudara mana lebih suka baca Alkitab atau nonton film Yesus? Baca Alkitab tentang Yesus atau nonton film Yesus? Kalau nonton, enggak kebanyakan kan nontonnya. Kecuali Pendeta Anan dulu. Si Gloria nonton apa? Nonton. So beda deh. Baca. Jadi memang kadang ya, betul. Jarang loh orang mau baca. Nonton, ngantuk enggak kalau nonton? Padahal itu Injil Lukas kan? Dari lahir sampai mati. Kalau baca, buset lahir sampai mati. Lahirnya jadi tidur, belum mati. Apalagi pelayanan ini itu. Bisa 2-3 jam nonton. Why? Karena kalau baca, you mesti perlakukan Alkitab itu subjek. Bukan objek. Tapi kalau nonton itu objek. Suka-suka aku. Aku mau makan kayak mau apa kayak. Aku gak diganggu kan? Mau makan popcorn kayak. Cuma nonton masih aja. Tapi kalau baca, mesti mikir. Aku direpotkan. Kenapa? Jadi gak suka. Karena aku Tuhan. I am big boss. My name big man. Gitu ya. Jadi gak mau repot. Kalau film, I am big boss. Baca. No. I am just employee. Aduh, kakak nama jadi pegawai disuruh-suruh gitu. Heran ya. Gin, selamat membaca ya. Jadi Tony pakai ilmu Anan juga ya. Kau istriku kalau baca Alkitab. Tidak baca Alkitab, kurang istri. Makin tidak baca, akan dipertimbangkan. Oke, semua-semua ya, suami istri saling mengingatkan lah. Ya, membaca itu punya metode ya. Jangan bilang, saya gak suka apa. Gak bisa. Anda mesti mencukai. Kalau sampai gak suka Alkitab, saya gak ngerti. Ya, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk bisa kami renungkan diskusi menarik. Tak mudah untuk menjelajah kedalaman firman itu. Kami harus terus bergaul akrab denganmu, berbenturan dengan berbagai nilai. Terus menguji diri, menemukan keunggulan-keunggulan yang luar biasa di kehidupan ini. Kata berkati sertai kami dalam perjalanan keimanan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.